Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kita At-Tuhfatu al-Busabiyyah fi tashhili matan al-Ajrumiyah, kita sudah masuk pada penjelasan tentang al-istisna ba'da illa. Al-istisna atau al-mustasna ba'da illa, isim yang dikecualikan yang jatuh setelah illa. Dan telah kita jelaskan bahwasannya ada tiga keadaan, ya, isim yang jatuh atau yang terdapat setelah illa. Yang pertama, dia wajib mansub. Yang kedua, dia boleh dia mansub dan boleh dia menjadi badal bagi al-mustasna minhunya. Dan yang ketiga, i'rabnya adalah sesuai dengan amil sebelumnya. Kita sudah jelaskan keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang pertama adalah ketika isim setelah illa itu wajib mansub, yaitu ketika kalam sebelum illa itu dalam keadaan tam mujab. Yang dimaksud dengan tam adalah dzukira al-mustasna minhu, disebutkan al-mustasna minhunya. Yang disebut dengan mujab, dia tidak didahului oleh nafi atau syibhu an-nafi. Ya, kita sudah ambil contoh misalnya qama al-qawmu illa zaidan. Ini contoh yang keadaan yang pertama. Kalam sebelum illa dia tam, ada mustasna minhunya yaitu al-qawm. Kemudian dia tidak dilihat oleh nafi atau syibhun nafi, maka isim setelahnya yaitu zaidan wajib mansub alal istisna. Kalau kita coba i'rab, qoma fi'lun madi mabni alal fath la mahalla lahu minal i'rab Al-qaumu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammah al-zahirah la akhirihi illa harfu al-istisna mabni ala al-sukun la mahal la lahu min al-i'rab Zaidan al-mustasna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Baik. Qala asharihu hafizahullah ta'ala ومعنى قول الكلام تاما أن يذكر فيه المستثنى منه. المستثنى منه di sini adalah القوم. ومعنى قوله موجبا أن يكون مثبتا. كلامnya مثبت. أي لم يتقدمه النفي ولا شبهه. Tidak didahului nafi dan syibhun nafi atau syibhun nafi. Apa syibhun nafi? Wahuwa an-nahyu wal-istifham. Nahi dan al-istifham. Nahu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran fakulun min zaidan wa amran mansubun wujuban ala al-istisna li'anal kalam al-mutaqaddim na'tamun mujab. Ya, zaidan amran wajib mansub ala al-istisna, ya, sebagai al-mustasna karena kalam sebelumnya dalam keadaan mujab tam mujab. Amma qauluhu taman fali annahu dzukira fihi al-mustasna minhu wa huwa al-qaum fil mithal al-awwal wan nas fil mithal tsani. Ya, mana mustasna minhunya? Nah, ini kita harus jeli untuk mencari mustasna minhu. Kalau seperti ini gampang. Ya, ja'al qaumu ja'an nasu il atau kharajan nasu ila amran qamal qawmu ila zaidan. Ya, mustasna minhu itu yang dikecualikan, berarti dia yang sifatnya umum. Annas manusia umum, al-qawm umum, ya, at-tullabu misalnya nanti umum. Ya, nah dari yang umum ini dikecualikan satu, ya, dikecualikan satu. Wa amma qawnuhu mujaban fali annahu lam yusbaq bin nafyin wala syibhi. Adapun keadaannya mujab, qamal qawmu illa zaidan, kharajan nasu illa amran, karena tidak didalil oleh nafi atau syibhu an-nafi. Wa mithaluhu min al-Qur'anil Karim qauluhu jalla sya'nuhu qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Itu qalin min al-lail. Fa qalilan mansubun wujuban ala al-istisna li anna mustasna min kalamin tam mujab. Mana mustasna minhunya al-laila. Ya. Dan dia mujab karena tidak didahului oleh nafyun atau subhu an-nafi. Keadaan yang kedua, jawazu al-wajhain. Boleh dua sisi, boleh dua sisi. Dua sisi ini boleh dinasabkan alal istisna dan boleh dia sebagai tabi' diitsbakan kepada yang sebelumnya. Jadi saya tabi' yaitu sebagai badal. Apa syaratnya? Fa syartuhuma an yakun al-kalam mutaqaddim. Taman ghairu mujab. Taman ghairu mujab. Ya. Ay ghairu musbat. Bi'an taqaddamahu nafiyun aw shibhu. Nahu ma qama al-qawmu illa illa Zaidan, boleh kita katakan ma qama al-qawmu illa Zaidun. Ya. Kalau maqam al-qawmu ila Zaidan, i'rabnya seperti sebelumnya. Ya, Zaidan hanya ditambahkan nafi dan Zaidan sebagai al-mustasna. Bagaimana kalau maqam al-qawmu illa Zaidun? Zaidun di sini adalah badal minal qawm. Badal ba'ad min kul. Ya, berarti kalau dia kalau mubdal minhunya marfu, maka badal marfu. Kalau mubdal minhunya mansub, maka dia mansub. Nah, maqam al-qawmu illa Zaidun, kita rafakan. Karena dia sebagai badal dari al-qawmu. Ya. Sebagai badal dari al-qawmu. Baik. Au illa Zaidan. Nahu maqam al-qawmu illa Zaidun au illa Zaidan. Fa Zaidun birraf'i badalun min al-qawm badal ba'd min kul. Wa badal al-marfu marfu'un mithluh. Wa Zaidan bin nasbi 'ala al-istisna wal awwal arjah. Dikatakan wal awwal arjah. Wal awwal berarti dia sebagai badal ini lebih rajih. Wa innama jazal amran wa innama jazal amran, boleh kedua-duanya. Li annal kalam jazal amran, li annal kalam as-sabiq tamun ghairu mujab. Ya, tamun ghairu mujab. kalam sebelumnya, yaitu yang sebelum illa, itu tam. Pertama, ada mustasna minhunya, yaitu misalnya al-qawmu. Tapi dia ghairu mujab. Kenapa ghairu mujab? Didahului oleh nafi, yaitu manafiyah. Amma qawnuhu taman fali'annahu dhukira fihi al-mustasna minhu wa huwa al-qawm. Keadaan dia tam, karena disebutkan mustasna minhunya, yaitu al-qawm. Wa amma qawnuhu ghairu mujab, dia ghairu mujab fali'annahu manfiyun bima an-nafiyah. Didahului oleh ma an-nafiyah. Qala wa misaluhu minat tanzil. Qawluhu jalla dikruhu ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Qara'a sab'ah illa ibna Amir illa qalilun birraf ala anahu badal minal waw fi fa'aluhu badal ba'd min kul. Wa qara'a ibnu Amir wahdahu illa qalilan bin nasbi ala listisna wal awal arjah kama taqaddam. Contohnya dari Al-Quran. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tujuh kira'ah, kecuali kira'ahnya Ibnu Amir, itu membaca dengan qalilun. Ya, qalilun dengan rafa' sebagai badal dari waw pada fa'aluh, badal ba'd min kul. Ibnu Amir membaca illa qalilan, dan kiraahnya Ibnu Amir dibaca illa qalilan, nasab alal istisna. Ya. Wal awal arjah kama taqaddam, yang pertama yaitu dia sebagai badal itu lebih rajih sebagaimana telah kita jelaskan. Adapun keadaan yang ketiga, ya, isim yang jatuh setelah illa, wujubu i'rabihi ala hasabil awamil allati qabla illa. Fasyartuha an yakuna al-kalam al-mutaqaddim naqisan manfiya, naqisan manfiya. Wajib di-i'rab, yaitu isim setelah illah, sesuai dengan amil yang ada sebelum illah, ya, maka syaratnya, dan syaratnya adalah kalam mutaqaddim, kalam sebelum illah itu naqis manfi. Ya. Apa ini maksud naqis manfi? Makna qaulil kalam naqisan an la yudhkara fihi al-mustasna minhu. tidak disebutkan sebelumnya al-mustasna minhu. Nah, kalau tidak disebutkan sebelumnya al-mustasna minhu, pasti dia manfi. Pasti dia manfi. Tidak ada naqis mujab, itu tidak ada. Yang ada adalah kalau dia sudah naqis manfi. Tapi kalau dia tam, dia bisa mujab, bisa manfi. Tapi kalau dia naqis, ya, maka dia pasti manfi. Ya. Baik. Bagaimana keadaannya? Fa in kana al-amil alladhi, ya. Fa in kana, kita lihat keadaannya. Fa in kana, fa in kana al-amil alladhi qabla illa yatlubu fa'ilan rufi'at rafa'at al-mustasna 'ala al-fa'iliyah. Kalau amil yang sebelum illa itu dia mencari atau membutuhkan fa'il, maka engkau rafa'kan al-mustasna, yaitu isim setelah illanya, sebagai fa'il. Contoh. Misal. Maqama illa Zaidun. Ya, maqama illa Zaidun. Ma, kalau kita i'rab, ma nafiyah. Mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Qama fi'il madhi mabni al-al-fat la mahalla lahu minal i'rab illa al-istisna mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun, ya, fa'il min qama, fa'il dari isim qama. Kenapa kita i'rab sebagai fa'il? Karena qama di sini membutuhkan fa'il. Maqama, mana fa'ilnya? Enggak ada. Kalau maqam al-qawmu ila Zaidun, fa'ilnya ada itu al-qawmu. Dan dia sebagai mustasna minhu. Tapi maqama maqama kemudian ada illa, maqama illa, mana fa'ilnya? Tidak ada. Maka isim yang setelah illa, karena isim yang sebelumnya membutuhkan fa'il, kita i'rab sebagai fa'il. Maqama illa Zaidun. Maka Zaidun di sini adalah fa'il dari qama marfu. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah